Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena memang hanya Allah yang pantas dipuji. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala keindahan yang kita pandang, segala kesuksesan yang kita raih, itu murni karunia Allah Jalla Jalaluh. Sehingga tidak sah salat seorang hamba tatkala dia menghadap Allah kemudian dia tidak mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam. Semoga salawatmu, salammu, berkahmu dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi, untuk satu-satunya hamba yang ditugaskan untuk menutup kenabian dan kerasulan, yang kita tidak akan masuk surga kecuali lewat jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ana tadi dengar ada yang datang jauh menempuh perjalanan 7 jam atau 8 jam untuk sampai ke tempat ini. Ketahuilah bahwa setiap langkah yang engkau jalani, setiap putaran roda mobil yang engkau kendarai, kelak akan engkau dapatkan pahalanya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Al-ajru biqadri al-masyaqqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala itu sesuai dengan kadar kelelahan yang didapat oleh seseorang. Enggak sama yang rumahnya dekat masjid dengan yang rumahnya jauh dari masjid. Tapi kadangkala rumahnya 100 meter dari masjid, dia enggak pernah sampai ke masjid. Malu jemaah. Ana sedih kadangkala melihat kondisi umat Islam yang sehat-sehat. Kalau disuruh ikut Car Free Day. Besok hari Ahad ada Car Free Day. Jauh-jauh datang jalan kaki. Masjid dekat rumahnya gak nyampe. Ada yang bisa lari jauh. Ikut lomba maraton. Tapi masjid hanya 1 kilometer dari rumahnya. Kata dia jauh masjidnya. Alhamdulillah, kita termasuk hamba-hamba pilihan. Kenapa kok kita yang dikasih hidayah kemudian bisa datang ke rumah Allah ini? Mudah-mudahan karena Allah ingin kebaikan buat kita. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Siapa saja orang yang Allah ingin kebaikan buat orang itu, apa yang Allah kerjakan buat orang itu? Allah bikin orang itu kaya raya? Allah bikin orang itu menjadi pejabat? Lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yufaqihhu fiddin. Allah bikin orang itu belajar agama. Faham agama. Masya Allah, itu lihat ada tikus musim kita. Masya Allah. Mungkin dia mau ikut kajian. Karena jelas tikus ini termasuk binatang yang harus dibunuh. Masya Allah. Dan alhamdulillah. Antum kenapa pada berdiri di sana? Hah? Gak dapat tempat duduk. Di sini gak ada tempat duduk. Di pojok itu kosong jemaah. Jangan pelit sama saudara antum. Nah. Nah. Silakan dikasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan supaya berjalan. Masya Allah. Di sebelah mana ada yang kosong? Itu banyak yang kosong. Jemaah sekarang semuanya berdiri. Ya Allah berdiri semuanya. Bismillah, Anda berdiri juga sama antum. Ya, semuanya berdiri. Semoga yang berdiri masuk surga. Amin. Ibu-ibu gak kepingin masuk surga? Berdiri semuanya. Nah, terus merapat sedikit. Bismillah. Ya, sekarang duduk. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, merapat, merapat sedikit. Oh, itu kosong. Sebelah kiri kosong, ya ma. Sebelah kiri kosong, di sebelah kanan kosong. Oh, belakang kosong juga ternyata. Tempat ibu banyak yang kosong. Naik, naik ke atas. Nah, Masya Allah. Dari silakan ya, terus jalan. Agak cepat jalannya supaya kajiannya cepat. Nah, silakan, silakan jemaah. Kita ini akan belajar satu sama dengan seribu. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Nah, sodako. Mana Nadia? Nah, jawabannya salah sebenarnya. Kalau kasih Nadia, nah. Masya Allah, kasih dua hadiahnya. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Itu yang akan kita bahas, jemaah. Kalau sekarang kita berpeluh, berkeringat sebentar, tapi kelak di padang mahsyar, kata Allah Jalla Jalal di surah Al-Hajj ayat 47. Di surah Al-Hajj ayat 47 Allah mengatakan wa yasta'jilunaka bil adzab. Orang-orang itu ingin segera azab Allah turun. Mereka minta karena mereka beranggapan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak benar menjadi utusan Allah. Allah katakan wala yukhlifallahu wa'dahu. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wa inna yauman, ingat. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Kata Allah, satu hari di sisi Tuhanmu, di sisi Rabbmu, itu sama dengan 1000 tahun dari kehidupan kalian. Siapa yang mau di antara bapak-bapak hidup 1000 tahun? Anda kasih hadiah di sini. Baik, 200 tahun. Siapa yang ingin hidup 200 tahun? Anda kasih hadiah coba. Nah, mana? Jemaah, enggak ada orang yang ingin hidup 200 tahun. Antum bisa melihat orang hidup 120 tahun aja sudah tua renta. Jangan umur segitu. 90 tahun kadang kala sudah ada di atas ranjang. Hidupnya tersiksa dan menyiksa orang lain. Hadhihi hiya dunya. Tapi nanti di akhirat satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Kalau antum hidup nikmat di masa itu, subhanallah, betapa nikmatnya. Orang tuh kalau hidup nikmat ingin matahari tidak tenggelam. Orang itu kalau hidup nikmat ingin fajar tidak terbit. karena dia takut tatkala fajar terbit di pagi hari kenikmatan dia hilang dan pergi. Tapi orang yang susah, dia ingin kehidupan ini cepat berhenti. Kenapa sih ada orang bunuh diri? Karena susah. Ada orang bahagia lalu bunuh diri, jemaah. Anak, masya Allah, anak bahagia banget. Kalau Ustaz, saya mau loncat dari. Nggak ada orang bahagia ingin bunuh diri. Karena susah. Tapi kelak di sana nggak ada kematian. La yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang ketika di hari akhir nggak hidup nggak mati. Yang diazab tidak hidup dengan kehidupan yang membuatnya berbahagia. Dan tidak mati dengan kematian yang membuatnya istirahat dari segala keletihan pada hari akhir itu, jemaah. Wallahi jemaah, kelak di hari itu yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Antum percaya enggak? Percaya enggak? Karena muncul manusia-manusia di masa kini yang berpakaian muslim, tapi dia mengatakan, emangnya ada yang percaya dengan hari kiamat? Disebut orang itu adalah peramal-peramal masa depan. Subhanallah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada sebagian di antara manusia yang mengaku kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bohong. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Wallahi anda percaya kalau kita akan dibangkitkan. Anda percaya bahwa Masjid At-Taqwa ini akan hancur lebur. Anda percaya. Anda percaya bahwa gunung-gunung yang menjulang tinggi akan menjadi debu yang berterbangan. Anda yakin bahwa Indonesia akan hilang. Dan tidak ada lagi negeri namanya Indonesia. Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil jibal. Orang-orang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau katakan semuanya akan hancur, kami bertanya kepadamu, bagaimana gunung-gunung yang menjulang tinggi? Kalau rumah hancur, kita melihat rumah itu hancur karena gempa. Kita lihat apa yang terjadi di Palu Nam, kita melihat itu. Tapi gunung, bagaimana ceritanya? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Fayadaruha qa'an sabsaba la tara fiha iwajan wala amta. Katakan kepada mereka, Allah akan membuatnya menjadi debu yang berterbang. Allah akan jadikan gunung itu rata dengan tanah. Enggak ada lagi yang menjulang, enggak ada lagi yang menggunung, enggak ada lagi, semuanya rata. Enggak ada lagi tanda-tanda dulu Anda punya rumah di sini di Bandar Lampung, enggak ada. Itu jemaah, satu hari nanti sama dengan 1000 tahun. Ingat, kita akan dihisab. Apa saja yang akan dihisab supaya kita bisa siap-siap? Yang pertama berkaitan dengan amal soleh yang dilakukan hamba. Amal soleh yang dilakukan hamba. Sholat antum, puasa antum, lillahi ta'ala apa enggak? Sebagian orang mengira bahwa dia selama hidupnya beramal soleh, tapi gara-gara dia tidak ikhlas, dia melakukan kesyirikan, dia riya. Waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an madzura. Amalnya enggak ada bobotnya pada hari kiamat. Amal soleh kita akan dihisab masing-masing jemaah. Yang kedua, kemaksiatan. Siapa yang enggak pernah berbuat dosa? Anak kasih hadiah. Nah, wallahi jemaah, antum bisa mendengarkan ana, dan kita bisa berkumpul di masjid ini karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Ana tadi bercermin, melihat di jidat ana ini ada jerawat. Ana lihat, ya Allah, ana kata setiap berbuat dosa akan menjadi jerawat di tubuh seorang. Mungkin wajah kita sudah penuh dengan jerawat, tapi Allah menutupi dosa-dosa. Nanti pada hari kiamat ada hisab tentang catatan keburukan. Yang pertama tentang catatan kebaikan, yang kedua tentang catatan keburukan, yang ketiga tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Antum bakal ditanya di surat Az-Zalzalah, Allah mengatakan yauma idzin yasdurun nasu asyatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan muncul, akan digiring kepada mahsyar untuk ditunjukkan kepada mereka, untuk melihat mereka hasil kerja mereka. Sekarang kita beramal sholat, antum ketika selesai sholat dapat apa? Nggak dapat apa? Masuk ke masjid sholat, kira-kira kalau setiap antum sujud di balik karpet itu ada duit 50 ribu, antum berapa kali mau sujud? Kita ini masjid At-Taqwa ini dekat pasar, betul? Kira-kira ada yang buka pasar? Kalau setiap sujud 50 ribu, sholat maghrib berapa kali sujud antum? Berapa kali? 3 kali. Gimana 3 kali antum sujudnya? Kasihan dia malam. Setiap sujud 50 ribu, sholat maghrib berapa dapat duit? 300 ribu. Gak usah angkat tangan lah. Kira-kira ada yang buka toko? Tutup semuanya. Mereka ahsan ala sholat maghrib. Mungkin bilang sama imam, Pak Imam, kalau bisa rokaatnya ditambah. Kenapa? Karena ada fulus. Wallahi jemaah, sekarang kita beramal, sholat capek, datang kajian capek, kepanasan, keluar dari masjid, sandalnya hilang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ana hendak menuntut ilmu, sandalku hilang. Nih, waktunya beramal dan berkorban. Kapan engkau akan melihat hasil sholatmu selama 60 tahun? Kapan engkau akan melihat hasil puasamu selama 50 tahun? Kata Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Nanti, nanti jemaah, barang siapa yang beramal kebaikan seberat semut kecil. Antum lihat, kadangkala ada semut yang gak kelihatan, tapi antum berasa jalan nih tangan antum. Nanti pada hari kiamat engkau akan melihatnya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah, keburukan sekecil apapun engkau akan melihatnya. Allah mengatakan wa nadha'u mawazinal qisti yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an. Kami, kata Allah, akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Tidak ada satupun yang dizalimi, enggak ada. Semua akan mendapatkan hasil amalan dia. Adapun berkaitan dengan nikmat yang Allah akan tanyakan kepada kita di surat Takatsur yang biasa kita baca. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sekarang orang-orang, masyaallah, ana kadang-kala kalau melihat orang-orang yang berlomba-lomba mencari dunia, berlomba-lomba mencari jabatan. Apalagi sekarang kita mau masuk tahun politik, di mana-mana kita mulai melihat foto-foto manusia, coblos saya, coblos saya. Kenapa harus coblos kamu? Aman, Bandar Lampung akan jadi surga. Bohong. Antum lihat al-hakum takatsur, kadang-kala sudah tua renta, ana bingung, ternyata kata Allah memang seperti itu manusia, lalai, lengah. Kemarin ana melihat ada seorang calon legislatif atau apa, sudah daftar, sudah siap-siap dananya, mati. Kira-kira dia jadi bupati di kuburan. Jemaah al-hakum takatsur hatta zurtumul maqabir. Kondisi seperti ini akan terus menggoda manusia sampai kapan? Sampai kalian ziarah ke kuburan mati. Maka kita dianjurkan jamaah untuk ziarah kubur, supaya antum tidak berambisi. Di akhir ayat yang surat ini Allah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kelak kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat. Tentang nikmat-nikmat. Para sahabat ketika diturun ayat ini mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, innama humal aswadan." Sahabat hidupnya susah, jemaah. Mereka bertanya, "Nikmat apa yang Allah akan tanyakan kepada kami? Yang kami makan hanya kurma dan kami minum air, enggak ada lain." Amma dzalika sayakun. Kata Nabi, nanti akan dibukakan buat umatku sehingga kalian hidup senang. Kita akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan pada hari kiamat. Ketika manusia berjalan di padang mahsyar, Allah mengatakan, "Waqifuhum." Berhentikan mereka. Kenapa? Innahum mas'ulun. Mereka akan ditanya. Enak banget untuk hidup, kaki dikasih siapa? Tangan dikasih siapa? Mata siapa yang ngasih? Lisan siapa yang ngasih? Pendengaran siapa yang ngasih? Setelah Allah berikan segala fasilitas kepada hamba, lalu engkau berbuat syirik? Lalu engkau meminta kepada saya Allah? Lalu engkau mengabdikan hidupmu bukan untuk Allah? Jemaah, ikrar seorang muslim mengatakan, "Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Siapa yang gak bisa ngomong kayak gitu? Semua yang bisa. Tapi antum akan ditanya, benar enggak apa yang antum percaya? Jemaah rahimakumullah, andai kata Allah mengazab seluruh manusia, mengazab kita, mengazab semua yang ada di masjid ini, Allah melakukan itu bukan karena kedzaliman. Kenapa? Karena sejatinya kita ini milik Allah. Allah mau berbuat apa sama apa saja buat kita itu terserah Allah. Tapi kalau Allah merahmatin kita, rahmat Allah itu lebih baik buat kita dan amal perbuatan kita. Kalau kita lihat perhitungan sama Allah, masya Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Pahalanya satu kebaikan dia lakukan, pahalanya satu, enggak. 10. Hitungannya sama Allah, masya Allah. Wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang melakukan kesalahan, berbuat dosa satu, dicatat satu. Itu Allah, jemaah. Kadangkala Anda ditanya oleh seseorang, ustaz, mau tanya ustaz, masalah memberi buka orang yang puasa. Katanya pahala memberi buka orang puasa itu seperti orang yang puasa. Tapi siapa ustaz? Anak ini gak punya duit, tapi anak jadi pengurus masjid. Anak yang menyediakan makanan ustaz. Ada muksini, donatur, kirim makanan. Anak yang ngatur makanan itu, bersih-bersih masjid. Anak dapat pahala gak ustaz? Dapat pahala enggak jemaah? Dapat. Hitungannya sama Allah itu mudah. Hitungan sama manusia pelit manusia. Maka semua akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Di surah Al-Baqarah ayat 245 Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira." Siapa yang mau ngutangin Allah? Jamaah, ada yang mau ngutangin Allah? Ada. Kadang-kadang ada orang miskin datang, ya Allah, Allahumma rahmi. Kadang-kadang ada orang butuh duit sama kita. Dia mau hutang, dia mau taruh sertifikat. Ini, tolong anda dibantu. Anda benar-benar tidak punya duit. Ini sertifikat rumah. Dibantu anda sekali. Antum mau bantuin enggak? Antum sedang ngutangin Allah juga. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah lipat gandakan buat dia pahalanya. Bukan satu kali lipat. Bukan dua kali lipat. Bukan tiga kali lipat. Katsira tapi banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Engkau lihat dalam kehidupan ini, ada orang yang rezekinya disempitkan, ada orang yang diluaskan rezekinya. Yang luas rezekinya, berbagilah dengan yang sempit rezekinya. Ingat, wa ilaihi turja'un. Kepada Allah kelak kalian akan kembali. Jemaah, di satu hari yang sama dengan 1000 tahun akan terjadi pembagian kita. Jadi sekarang kita terus dicatat. Beriman dengan hari akhir. Ketika kita bicara tentang iman dengan hari akhir, inilah yang memotivasi kita untuk jadi orang baik. Antum lihat di dunia ini, dan seringkali kita melihat sekarang dengan adanya CCTV, berapa banyak orang yang berhenti mencuri, mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat ketika dia melihat ada CCTV. Bahkan ada orang yang sudah melakukan kejahatan, sudah ambil tuh HP-nya seseorang. Lagi ngantri sesuatu, dia ambil HP-nya orang. Mungkin dia, aduh ada CCTV, dia balikin. Tinggal. Maka ini yang memotivasi kita untuk sholat, memotivasi kita untuk meninggalkan kejahatan, membuat negeri kita aman. Kita ini dengan kajian seperti ini sejatinya sedang membantu kepolisian. Di Jakarta ada kajian yang diadakan di tempatnya Askra sejak tahun 90-an. Sampai hari ini kajian itu berlangsung. Padahal manajernya itu berganti-ganti, non-muslim, non-muslim dari Jepang, macam-macam. Kajian itu tetap berjalan. Kenapa berjalan? Kata mereka, sejak ada pengajian, tingkat pencurian di tempat kita berkurang. Berarti pengajian itu membuat orang jadi lebih baik jemaah. Jadi takut sama Allah. Di surah Jathiyah ayat 28 Allah mengatakan wa tara kulla ummatin jathiyah. Pada hari itu engkau akan melihat manusia itu dalam kondisi berlutut. Di padang mahsyar mereka berlutut. Semuanya berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabia. Setiap umat akan dipanggil untuk menerima rapot mereka. Allah ya jemaah, di hari itu manusia penuh dengan keringat. Terlanjang mereka keluar dari perut bumi ini. Sebagaimana telanjangnya dia tatkala keluar dari perut ibundanya, manusia akan keluar dari perut bumi dalam kondisi telanjang. Mungkin antum memiliki pakaian yang banyak. Dan kita lihat antum di kafannya hanya dengan satu pakaian. Dan kafan itu pun akan ditinggalkan. Mereka dipanggil untuk menerima kitabnya, rapornya. Fulan, fulan. Al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Hari ini kalian akan dibalas dengan apa yang telah kalian lakukan dulu dalam kehidupan dunia. Jadi kalau antum jemaah ketika hidup di dunia ini, beribadah terus, sholat terus, puasa terus, tapi hidup antum susah, jangan khawatir. Karena memang kita dihidupkan untuk susah di muka bumi ini. Kalau mau cari pahala, nanti. Ada orang yang berdoa, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta kepadaku, kalian berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Tapi dikabulkannya doa itu satu dari tiga hal. Siapa yang ingin? Nah, fokus. Untuk udah jawab, belum? Ya, silakan. Yang keras suaranya. Yang pertama, yang dia inginkan dikabulkan. Ingin mobil, dapat mobil. Yang kedua, ditunda. Nah, yang ketiga, diganti dengan pahala. Nah, kasih hadiah. Masya Allah. Jadi jemaah, yang pertama, apa yang antum minta dikabulkan? Seneng gak antum? Kalau minta mobil, dikasih mobil. Seneng gak? Baik, yang kedua, dipalingkan dari dirinya musibah yang setara dengan doa itu. Seharusnya dia tertabrak mobil, karena doanya minta mobil, Allah selamatkan dia dari tabrakan, tapi dia gak punya mobil. Tapi dia selamat dari tabrakan tersebut. Sama. Ketiga, disimpan sebagai pahala buat hari kiamat. Mana yang lebih baik? Coba. Yang ketiga, jadi ketika antum berdoa tidak dikabulkan, ketahui sejatinya sedang menumpuk pahala antum. Maka teruslah berdoa. Ketika itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, idzan nukthir, kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Allahu akbar. Allah akan beri lebih banyak buat kalian. Itu nanti kalian akan dapatkan pada hari kiamat. Jemaah rahimakumullah. Kelak ketika orang berada di padang mahsyar, neraka itu didatangkan. Kita tahu padang mahsyar itu adalah bumi yang berganti nanti. Masya Allah. Kita akan ada isyak jemaah, kemudian kita sholat. Jadi sholatnya bismillah, gimana sholatnya enggak tahu. Hadza wallahu a'lam. Sholat jadi mungkin bisa mundur berarti dua kali ya, mungkin kita sholatnya. Kemudian harapan anak yang ingin sholat ba'diyah mungkin bisa nanti di rumah, karena kondisi yang tidak memungkinkan tempat berjamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wa sallam. orang tua kita, orang yang mahal.